Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwatal iman, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT di pertemuan yang ketiga dari pelajaran kita, yaitu Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sebelum kita lanjutkan, ada ralat kemarin saya artikan khailun itu tali, benang, itu keliru. Yang benar adalah kuda. Khailun yaitu kuda. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya atau kemarin tentang al-ismu, yaitu isim, yaitu kata yang menunjukkan makna dan tidak berkaitan dengan zaman. Seperti contohnya Muhammadun, Ustadun, dan yang lainnya. Maka inilah isim. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata apa? Kata benda, atau kapula bisa nama orang, nama tempat yang tidak ada kaitannya dengan zaman atau waktu. Kemudian disebutkan kemarin tentang alamatul ismi, tanda-tanda isim. Yang pertama adalah al-khafdu atau al-kasrah. Seperti dicontohkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah at-tanwin, yaitu harokat yang double, rojulun, imro'atun, waladun, bintun. Bisa juga rojulin ataukah rojulan. Yang penting dia harokatnya itu double, apakah fathah yang double, kasroh yang double, ataukah domah yang double. Yang ketiga adalah al-alifu wal-lam. Kata tersebut diawali dengan alif dan lam. Diawali dengan alif dan lam. Yang ini menunjukkan salah satu tanda kalau isim itu adalah isim yang ma'rifah, bukan nakirah. Contohnya adalah al-ustadu, al-ustadatu, at-talibu. Kemudian yang keempat dari tanda isim adalah didahului oleh salah satu dari huruful jari, huruf jari, yaitu huruf yang menyebabkan isim setelahnya itu di kasrah. Huruf jar adalah huruf yang membuat atau menyebabkan isim setelahnya itu di kasrah. Minallahi fil baiti ilal masjidi alal kursiyi. Kalau dalam surat An-Naba, anin naba'il azim, ada huruf jar an. Ya kan, ketika belajar tafsir anin naba'il azimi, itu an adalah salah satu huruf jar, sehingga membacanya setelahnya adalah naba'il. Al-Azimi mengikuti Nabail, dia juga di kasrah. Ini tanda dari suatu kata itu adalah isim. Tanda dari suatu kata itu adalah isim. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bagaimana mengetahui suatu kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu merupakan isim, ada dua cara. Yang pertama adalah ketika ada salah satu atau lebih dari tanda-tanda dari empat ini yang ada di sana. Yang pertama, ketika ada salah satu dari empat tanda ini, berarti itu adalah isim. Cara yang kedua adalah dengan mengetahui artinya. Cara yang kedua adalah dengan mengetahui apa artinya. Kalau dia itu adalah kata benda, yang kata benda ini termasuk pada nama orang, nama tempat, berarti itu adalah isim. Berarti itu adalah isim. Karena bisa jadi satu kata itu tidak ada sama sekali empat tanda yang disebutkan di sini. Seperti apa? Seperti misalnya nama orang ya, Talhatu. Di sini ada enggak tanda isim yang empat itu? Al-Khafdu kasroh enggak ada. Mana kasroh enggak ada? Kemudian tanwinnya juga enggak ada di tanwin. Bukan Talhatun. Ini bacanya Talhatu. Bukan Talhatun tapi Talhatu. Kemudian alif lam juga enggak ada. At-Talhatu juga enggak ada. Ataukah huruf jar min ila'an enggak ada. Tapi kita tahu ini adalah nama orang. Berarti ini adalah kata benda. Nah. Contoh lagi, baidou, baidou, apa artinya? Putih. Di sini nggak ada salah satu tanda dari empat tanda isim. Tapi kita tahu inilah isim dari apa? Dari artinya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Karena bisa jadi di kitab, di tulisan, tidak ada terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda isim. Walaupun bisa dia kemasukan tanda isim, ya kan? Min Talhatu. Tapi kan terkadang tidak ada salah satu tanda itu masuk di isim itu kan. Ya kalau di kitab ada minnya, berarti Talhatu adalah isim. Tapi kalau enggak ada, nah berarti ini apa? Cara yang kedua untuk mengetahui kata itu adalah isim adalah dengan mengetahui artinya. Kalau itu adalah kata benda berarti isim. Kita lanjutkan. Wa huruful jarri hiya. Dan huruf-huruf jar adalah, ini diantara huruf jar dan masih ada yang lainnya, cuman kita mencukupkan 9 huruf jar yang disebutkan di kitab ini. Yang pertama adalah min, diartikan dengan apa? Dari. Minan nasi, dari manusia. Dari manusia, min itu dari. Ila ke atau menuju. Ila suki ke pasar. An dari, anin nabiyyi dari nabi. Kalau di surat Naba apa? Anin nabail. Anin nabai. Ala di atas, alal maktabi di atas meja. Fi di dalam, fil baiti di dalam rumah. Rubba sedikit. Rubba rojulin karimin sedikit orang yang mulia. Masih ingat kalam dari Abdullah bin Mubarak, rubba amalin sogirin tukabbiruhu anniyatu. Sedikit amalan yang kecil itu akan bisa membesarkan niatnya. Ketika amalan itu kecil tapi niatnya ikhlas, akan bisa menjadi besar. Maksudnya apa? Terkadang amalan yang kecil itu bisa menjadi besar ketika niatnya itu benar. Ruba amalin kabirin tusoghiruhu niyah. Sebaliknya, terkadang atau sedikit memang, dan tapi ada amalan yang kabir, amalan yang besar, akan tapi dikecilkan karena niat yang salah, kan gitu. Alba'u dengan bil kolami, dengan pena, bil mirsami, dengan pensil. Al-kafu seperti, al-kafu seperti, kal asadi seperti singa. Ada yang manusia yang seperti singa, maksudnya ini bukan ganas ketika berkhutbah seperti singa, atau dalam peperangan seperti singa. Kal komari seperti bulan, seperti bulan. Jangan untuk merayu istri ya, engkau kal komar seperti bulan. Bulan itu kan kalau dilihat nggak mulus kan katanya, ada hitam-hitamnya. Ini bukan muji tapi menghina. Alamu lillahi untuk, li rasulillahi untuk Rasulullah. Nah, ini 9 huruf jar yang antum perhatikan, isim-isim setelah huruf-huruf jar ini semuanya di kasroh akhirnya. Minan nasi sinnya di kasroh. Ila suki kofnya di kasroh. Anin nabiyyi yaknya di kasroh. Alal maktabi babnya di kasroh. Fil baiti taknya di kasroh, dan seterusnya semuanya di kasroh. Dan nanti perhatikan, di antara contoh-contoh tersebut, ada yang setelah huruf jar itu ada alif lamnya, kemudian kasroh. Berarti di situ ada 3 tanda apa? 3 tanda isim. Yang pertama ada huruf jar, yang kedua ada alif lam, dan yang ketiga ada kasroh. Ada juga yang itu rubah rojulin, di situ cuma ada 2 tanda, yaitu huruf jar rubah dan juga kasroh, akan tapi tidak ada alif lamnya. Rubah rojulin, kasroh itu adalah tanda isim, kemudian rubah apa didahului oleh huruf jar rubah, berarti itu juga isim, ada 2 tanda di situ. Nah, ada yang ngantuk? Nah, untuk menghilangkan ngantuk kita baca sama-sama ya. Ana aqra'u summa qariru. Saya membaca kemudian antum menirukan. Ini masa belajar bahasa Arab enggak melafadzkan kan ya, Pak? Rada aneh gitu. Nah. Minan nasi. Ila suqi. An'anin nabiyyi. Ala'alal maktabi. Fi fil baiti. Rubba rajulin karimin. Alba'u. Bil qalami. Bil mirsami. Al-kafu. Kal asadi. Kal qamari. Allamu. Lillahi. Lirasulillahi. Ini boleh di rumah antum baca sendiri dengan keras ya, jangan baca di batin. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Tujuannya apa? Untuk melatih lisan, memfasihkan lisan itu perlu dilatih. Kalau enggak nanti akan apa? Kaku. Nah, sehingga diantara tips atau cara ketika kita masuk bulan Ramadan itu bisa lancar membaca Al-Quran, ketika di bulan Sya'ban apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, sehingga ketika nanti masuk di bulan Ramadan, lisan kita sudah fasih, lebih fasih daripada apa? Ketika tidak membiasakan di bulan Sya'ban qiraatul Quran. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk di antara hikmah beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena apa? Ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa beliau untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sya'bannya belum mulai. Nah, banyak berpuasa hampir-hampir seluruh satu bulan di bulan Sya'ban beliau berpuasa. Nah, sehingga dengan itu ketika masuk bulan Ramadan, siap tubuh itu untuk melaksanakan ibadah yang wajib. Demikian pula qiraatul Quran. Ketika ingin kemudian di bulan Ramadan itu enak, lancar dalam membacanya, dibiasakan dulu. Istilahnya pemanasan gitu, ketika di bulan Sya'ban. Tapi biasanya lengeget ke yang harus pas bulan puasa. Mumpung setannya dibelenggu. Padahal ada 11 bulan di situ. 11 bulan selain Ramadan. Tapi jangan nyalahkan setan, salahkan diri sendiri. Kita lanjutkan. Macam kata yang berikutnya adalah al-fi'lu, fi'il. Jadi ini 9 ini kalau bisa dihafal. Min ila'an ala fi ruba al-ba'u wal-kafu wal-lamu. Masih ada hari Ahad, Senin 2 hari. Nah, insya Allah hafal ya. Nanti kalau enggak sempat apa namanya mau maghrib itu baru ngapal. Wah ini, atau setelah isya ngapal dulu, nanti enggak ditanya. Kemarin suruh ngapal. Baik, kita masuk pada komponen yang kedua dari macam-macam kata, yaitu al-fi'lu. Dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan waktu rinat bizamanin. Fi'il itu adalah suatu kata yang menunjukkan adanya makna. Jadi kalau enggak bermakna ya bukan fi'il, juga bukan isim, juga bukan huruf, karena enggak ada maknanya. Contohnya apa? Seperti orang yang mengigo. Nah, malam-malam mengigo. Ngomong apa enggak jelas. Orang mengigo. Minta makan atau minta minum kan enggak jelas. Itu enggak ada maknanya. Waktu rinat bizamanin dan ada keterkaitan dengan zaman atau waktu. Ada keterkaitan dengan zaman, waktu dilakukannya pekerjaan tersebut. Ini pengertian dari al-fi'lu, kata yang mengandung makna dan ada kaitannya dengan waktu. Waktu itu ada tiga ya kan? Waktu dahulu, waktu sekarang dan akan datang. Dahulu itu waktunya maksudnya apa? Sebelum kita berbicara. Sebelum kita bicara, ketika kita bicara dan setelah kita bicara. Seperti contohnya minum. Minum itu ada tiga kemungkinan waktu, ya kan? Minumnya itu sebelum saya ngomong minum, atau ketika saya ngomong minum, atau setelah itu minum. Kan gitu. Dan waktu itu tidak akan lepas dari tiga ini. Masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Nah, masa dulu untuk kemudian jangan disesali, masa sekarang untuk kita perbaiki, masa mendatang untuk lebih baik lagi, kan gitu kata orang. No, kan. Masa lalu yang kelam ya dilupakan dan bertobat. Nah, sekarang memperbaiki. Masa yang akan datang ya harus lebih baik lagi, kan itu. Tapi itu enggak ada kaitannya dengan nahwu. Kaitannya cuman waktu itu ada tiga. Dulu, sekarang, dan akan datang. Nah. Mislu contohnya adalah kataba. Menulis dia, seorang laki-laki, satu orang telah menulis. Dan tambahan catatan, yang namanya fi'il, pekerjaan, itu mesti ada yang mengerjakan. Itulah yang dinamakan dengan fa'il atau pelaku. Pelaku itu apa? Yang melakukan pekerjaan. Yang namanya pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, apapun itu kegiatannya, mesti ada yang melakukan. Mesti ada yang melakukan. Ini konteks kita dalam bahasa Arab ya. Terbang, ya ada yang melakukan. Burung misalnya. Membunuh. Ya. Ataukah apapun yang namanya pekerjaan itu mesti ada yang melakukan atau yang mengerjakan. Itu yang disebut dengan fa'il atau pelaku. Nah, pelakunya siapa? Ya nanti pembahasannya ada satu orang, dua, tiga, atau lebih. Kemudian pelakunya itu laki-laki atau perempuan, itu mesti dan harus yang namanya fi'il harus atau mesti ada fa'ilnya atau pelakunya. Tidak mungkin tidak. Mencintai, merindukan, itu semua ada pelakunya. Demikian juga kataba di sini. Kalau kita artikan secara sempurna, ini waktunya adalah sudah lewat, telah menulis. Siapa yang menulis? Satu orang. Berapa orang satu orang? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ini kataba. Hanya kalau mengartikan panjang, dia satu orang laki-laki telah menulis. Seperti itu. Berarti waktunya apa? Waktu yang lampau. Karena ada kata apa? Telah. Malah mumet. Kataba. Apa artinya? Pertama telah. Telah apa? Menulis. Telah ini berarti waktunya lampau, ya kan? Siapa yang melakukan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berapa? Satu orang. Cuman kalau mau ngartikannya ya telah menulis gitu aja. Nanti akan ada pembahasan fi'il-fi'il ini secara khusus dibahas dalam buku ini. Contoh yang kedua adalah qara'a, telah membaca. Telah membaca. Dia, satu orang laki-laki, telah membaca. Jadi mesti ada apa? Pelakunya yang namanya pekerjaan itu. Enggak mungkin tidak. Dan pekerjaan mesti ada apa? Waktunya. Ada pelaku, ada waktu. Yaktubu. Kalau yaktubu ini waktunya adalah sekarang atau akan datang. Yaktubu kalau kita artikan sedang atau akan menulis. Siapa? Dia satu orang laki-laki. Sebenarnya ini simpel, cuman kalau dibahasakan panjang jadi mah mumet. Dan yang namanya pelaku itu bisa berupa domir, panjang lagi nanti, disembunyikan. Pelakunya bisa dari dohir. Berarti yaktubu, siapa yang menulis? Muhammad. Jadi Muhammadun yaktubu, Muhammad menulis, atau yaktubu Muhammadun. Itu pelakunya kelihatan. Nah, isim dohir namanya. Apa meneh nanti. Kalau enggak dilihat kan berarti domir. Domir itu bisa huwa huma hum, ya huma huna, antum antum, dan seterusnya. Nanti. Kalau ini yaktubu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Perhatikan pengertiannya. Dia satu orang laki-laki, berarti ada pelakunya. Sedang, berarti ada waktunya. Akan, demikian juga ada waktunya. Menulis, ada pekerjaannya. Itu. Ditawak-tawak ke urusannya mah umat. Yaqra'u, dia satu orang laki-laki sedang atau akan membaca. Aktubu, saya. Nah, kalau aktubu bukan dia tapi saya. Saya sedang atau akan menulis. Ada pelakunya dan juga ada waktunya, ada pekerjaannya. Aqra'u, saya sedang atau akan membaca. Sekali lagi ini contoh-contoh yang diberikan. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang macam-macam fi'il dan hal-hal yang berkaitan dengan fi'il atau kata kerja. Yang penting kita ketahui pada pembahasan kita kali ini, pada titik ini, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan makna. Gak mungkin gak ada maknanya. Dan ada kaitannya dengan waktu, itu saja. Gak mungkin gak ada waktu pekerjaannya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Gak ada. Lanjut, lanjut. Masih kuat? Masih. Ngantuk? Enggak. Nah. Alamatul fi'li hiya. Kita lanjutkan tentang tanda-tanda fi'il. Kalau tadi ada tanda-tanda isim, kalau sekarang adalah tanda-tanda fi'il. Ada 4 tanda dari fi'il. Yang pertama adalah kode. Sungguh, artinya sungguh. Dalam waktu dekat, artinya waktunya itu dekat. Mislu, contoh, qad qamatis sholatu, sungguh sebentar lagi akan ditegakkan sholat. Jadi bukan artinya telah ditegakkan sholat, kalau qad qamatis sholat, akan tapi sebentar lagi akan ditegakkan sholat. Nah, jadi tergantung apa konteksnya nanti, akan atau telah. Nah, misalnya qad qatala Muhammadun al-hayyata, misalnya Muhammad telah membunuh ular. Nah, ini artinya sudah membunuh ular. Tapi dalam konteks ini qad qamatis shalah terkhusus, nah, pembahasannya adalah sebentar lagi akan ditegakkan. Jadi artinya kalau ada suatu kata kemudian di depannya itu ada qad, maka itu adalah fi'il. Maka di sini mana fi'ilnya? Qamat. Adapun as-shalatu isim atau fi'il? Isim. Barakallahu fikum. Karena apa? Ada alif lamnya. Nah, karena ada alif lam berarti itu isim. Adapun qomatnya adalah apa? Fi'il. Kenapa bukan koma? Ini lain lagi. Karena as-shalatu itu mu'annas, maka fi'ilnya juga diberi tanda mu'annas. Kalau as-shalatu itu diganti dengan misalnya orang, Muhammad misalnya. Biar. Qad qamatis as-shalatu. Benar tuh. Ini aslinya adalah qomat, ya. Kenapa kemudian dibaca qomati? Karena bertemu tiga sukun. Ini sukun, ini sukun. Aslinya kan gini kan, qomat. Nah, artinya kemudian ada proses idgham dan yang lainnya, baca qomati. Kalau kita ganti as-shalatu di sini menjadi Muhammad, bukan qomat lagi, akan tapi apa? Qad qoma Muhammadun. Qomanya di sini adalah fi fi'il, Muhammad juga fi fi'il. Ya enggak? Isim apa fi'il? Nah, berarti enggak ngantuk. Muhammad di sini isim karena ada tanwin, ya kan? Qoma di sini fi'il karena ada qad. Nanti ada kasus, gini enggak ada kodnya. Cuman koma Muhammadun. Nah, terus koma itu isim mobil. Enggak ada kod sin sofa di situ nanti. Nah, nanti setelah selesai empat ini. Artinya cuman ingin saya sampaikan bahwasanya itulah mu'annas, komat bisa jadi apa? Bukan pakai tak tapi koma, tergantung fa'ilnya, tergantung pelakunya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Gak ada. Lanjut. Yang berikutnya adalah asin. Kalau diartikan akan. Mislu contoh saya dhahabu saya rji'u. Dia akan pergi, yadhabu. Sayarji'u, dia akan kembali. Berarti sayadhabu, mana fi'ilnya? Yadhabu. Kenapa dia fi'il? Karena ada didahului oleh sin. Yarji'u, isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh sin. Tidak mungkin yarji'u itu sebagai isim, karena sudah ada tanda sin, tanda fi'ilnya, kan gitu. Saufa demikian juga artinya sama, akan. Saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Sayadhabu. Dia akan pergi. Sayarji'u. Dia akan kembali. Saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Perbedaannya apa sin dan saufa? Kalau sin itu waktunya lebih dekat daripada saufa. Makanya di pelajaran tafsir kita apa? Kalla saya'lamuna. Berarti ya'lamuna di situ adalah fi'il. Dalam surat Anaba kan gitu. Saya lamuna. Ini tulisan saya enggak termasuk yang bagus. Tapi juga enggak jelek-jelek amat kan. Saya lamuna, kalla saya lamuna, summa kalla saya lamun, itu kan kemarin. Ya'lamuna berarti di sini isim. Isim apa fi'il? Fi'il, berarti enggak ngantuk. Di sini fi'il karena ada sin. Sebenarnya pembahasannya ringkas cuman dibikin muter-muter. Ta'u ta'nis sakinah. Yang berikutnya adalah ta' ta'nis as-sakinah. Apa itu ta' ta'nis sakinah? Ta' yang menunjukkan pelakunya itu adalah perempuan dan ta'nya itu disukun. Jadi enaknya gini. Ta'u ta'nis sakinah adalah ta' yang disukun dan menunjukkan pelakunya itu adalah perempuan. Ini pengertian dari ta'u ta'nis as-sakinah. Ta' yang disukun yang menunjukkan pelakunya itu adalah perempuan. Kalau mau tahu mana ya, bukan laki-laki gitu. Bukan pula banji. Nah, pokoknya pelakunya itulah perempuan. Satu orang. Bukan dua atau lebih. Contoh. Qalat. Dia satu orang perempuan telah apa? Berkata. Zahabat. Dia satu orang perempuan telah apa? Telah pergi. Ini namanya ta'u ta'nis as-sakinah. Sehingga kalau ada ta' yang seperti ini, maka kata setelahnya atau kata sebelumnya itu adalah fi'il. Qala itu adalah fi'il. Zahaba itu adalah fi'il. Dari mana tahu? Karena bersambung dengan ta'u ta'nis as-sakinah. Di sana ada ta' yang lainnya yang disebut dengan ta' marbutoh. Ta' marbutoh yaitu ta' yang bulat. Ta' yang bulat. Yang belakang kalau enggak kelihatan gimana? Pakai teropong. Enggak apa-apa, wah kelihatan jelas. Ustadznya wis beruban. Tak ada dua, yaitu tak ta'nis dan juga tak marbutoh, tak yang ada titik duanya ini tak marbutoh. Yang mana yang namanya ta' marbutah itu tidak boleh disukun. Contohnya apa? A-I-Satu. Walaupun dalam pengucapan terkadang dia disukun. A-I-Sah. Pernah dengar? Sering. Atau A-I-Sata. Dan dia tidak boleh A-I-Sati. Contoh lagi apa? Madrasatu. Apa artinya? Sekolahan. Taknya ini adalah tak marbutoh namanya. Yang dia harus apa istilahnya? Harus lempeng terus. Nah, itu namanya tak marbutoh. Dan ini tak ini bukan sebagai tanda fi'il. Bukan tanda fi'il. Berarti kalau bukan fi'il apa? Bisa isim, bisa huruf. Tapi kebanyakan isim, bukan huruf ya. Kalau bukan fi'il berarti dia isim. Aisyah, Makkah, Madinah, dan lain-lain. Ini namanya ta' marbutoh. Kalau ini sama-sama tak, tapi disebut apa? Ta'u ta'nis as-sakinah. Apa artinya? Tak yang disukun, tak. Sakinah itu disukun. Bukan di fathah, bukan di dhammah, bukan di kasrah. Itu nama sakinah. Jadi, apa? Sakinah itu kan bundar gini kan? Maka makna sakinah mawadah warohmah, sakinah itu ya keluarga antum selalu bunder. Bunder itu maksudnya apa? Dalam keadaan selalu terjaga keharmonisan. Nah, itulah kira-kira. Kalau enggak benar ya salah. Sakinah itu disukun kalau bahasa nahwu ya, bukan bahasa fikih apa keluarga. Kemudian taknis menunjukkan pelakunya itu perempuan. Apa? Perempuan satu. Berarti kalau dia perempuan bukan laki-laki. Bukan pula banci. Perempuan. Padahal. Gimana? Kalau tak marbutoh belum tentu. Ada yang namanya ada nama tolhatu, dia bukan perempuan. Nama laki-laki. Yang penting pengertian tak marbutoh itu tak yang bunder ada titik dua. Terus yang tak taknis pelakunya perempuan. Ya. Belum tentu. Tapi jangan antum tanya berarti banci. Wah. Kan belum tentu perempuan. Nah. Kalau tahu taknis itu mesti kunci atau rumusnya mesti itu adalah perempuan namanya taknis. Nah, pelakunya adalah perempuan. Baik, saya baca antum menerukan. Alamatul fi'li hiya fadl. Qad. Mislu qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. As-sinu. Mislu sayadhhabu. Sayarji'u. Saufa. Mislu saufa ta'lamuna. Ta'ut ta'nisis sakinatu. Ta'ut ta'nisis sakinatu. Mislu qalat zahabat. Catatan. Untuk mengetahui suatu kata adalah fi'il ada dua cara. Untuk mengetahui suatu kata adalah fi'il ada dua cara. Ada yang tahu cara pertama? Nah, yang pertama caranya adalah ada garis miring terdapat salah satu tanda-tanda fi'il. Ada atau terdapat salah satu dari tanda-tanda fi'il. Ini yang diingat ya, jangan diingat wah tadi pelajaran nahwu bahas keluarga sakinah. Bunder. Yang kedua, dengan melihat artinya. Dengan melihat apa? Artinya. Kalau kata itu adalah kata kerja berarti fi'il. Kalau kata itu adalah kata kerja atau pekerjaan berarti fi'il. Kenapa bisa demikian? Karena terkadang tidak ada salah satu tanda dari empat itu. Karena terkadang tidak ada dalam kitab tanda dari empat tanda tersebut. Sehingga bagaimana mengetahuinya? Dari artinya. Contoh yadhabu. Ada di situ qad? Enggak ada. Sin? Enggak ada. Saufa? Enggak ada. Ta'nis? Enggak ada. Kalimatnya cuman yadhabul ulama'u, misalnya ila mana? Ila Abdul Razzaq As-Sun'ani. Para ulama kan al-hadis, mereka banyak yang mendatangi Abdul Razzaq di Yaman. Di sini tidak ada qad, sin, saufa dan ta'u ta'nis, yadhabu. Sehingga bagaimana antum tahu ini adalah fi'il? Dengan cara mengetahui artinya. Zahaba itu apa? Oh, pekerjaan apa? Pergi. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut? Sudah. Dipahami gak? Insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.